ada yang saling cinta bermesra di sekolah, selalu berdua berjalan di sela-sela rumput sekolah kita. Oh indahnya nostalgia berdua menyusuri cinta.